Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ini adalah kajian kita terakhir ya, dari kitab ini. Semoga Allah mudahkan kita menyelesaikannya. Kita langsung saja halaman 197. At-ta'nu fi ahlil hadis, celaan terhadap ahlul hadis. Qala an-Nadhim rahimahullah, wa la taku min qawmin talahawna bijinihim fatad'ana fi ahlil hadithi wa taqadahu. Beliau menyatakan, wala taku min qawmin, dan janganlah anda menjadi seperti suatu kaum yang mereka talahau, bermain-main bidinihim, dalam agama mereka. Jadi ini peringatan dari Al-Imam Ibn Abi Daud agar kita berhati-hati, wahai ahlus sunnah, dari orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan. Kemudian beliau menyatakan, fatad'ana fi ahli al-hadithi wa taqadahu, maka anda akan mencela. Ya, ini natijahnya. Natijahnya adalah dari bermain-main dalam agama, maka natijahnya hasil akan mencela. Mencela ahlul hadis, watakhdahu, dan anda akan mencercah mereka. Asyarah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Qaulun Nadhim rahimahullah, wala taku min qawmin talahau bidinihim. Perkataan beliau ini, janganlah kau menjadi seperti satu kaum yang mereka bermain-main dengan agama mereka. Ay la tattakhididdin mahzalatan wa mal'abatan. Janganlah anda menjadikan agama itu sebagai mahzalah, sendang gurau, ya, bahan bercanda, wa mal'abah, permainan. Fa inna hadha fi'lul munafiqin wal fusaq. Karena ini adalah perbuatannya orang-orang munafik dan orang-orang yang fasik. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Mereka menjadikan agama mereka sebagai permainan, sendau gurau dan permainan. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan hayatud dunya, kehidupan dunia, gharrathum, telah menipu mereka. Ya, ini sebabnya demikian. Maka Syekh di sini, itu Imam Ibn Abi Daud, hendak memperingatkan ahlus sunnah. Wahai ahlus sunnah, ihzar antakuna sahih. Wahai ahlus sunnah, hati-hatilah anda dari seperti antakuna min qaum. Hati-hati anda dari menjadi seperti suatu kaum yang mereka talahau bidini, bermain-main dengan agama mereka. Siapa ini yang bermain-main dengan agamanya? Ini mencakup ahlul bid'ah, para pengekor hawa nafsu, orang-orang fasik, orang-orang fujur, orang-orang durhaka. Semuanya mereka ini bermain-main dalam urusan agama. Natijahnya apa, hasilnya? Maka akan mencela ahlul hadis. Ini hasilnya. Waliyadu billah. Ya, padahal di antara tanda ahlul bid'ah yang paling mencolok ialah mencela ahlul hadis. Ya, ini tanda ahlul bid'ah yang paling mencolok. Kemudian kata Syekh, wa yadkhulu fi hadha as-sufiyyatu. Nah, termasuk dalam permasalahan ini adalah kaum sufi. Alladzina yaj'aluna ar-raqsa, yang mereka menjadikan tarian, wadufuf, rebana, wal aghani, nyanyian-nyanyian, minad-din, sebagai bagian dari agama. Lihat orang-orang sufi itu yang pakai jubah, pecinya lancip ya, kayak trompet. Kemudian jubahnya itu kayak daster mak-mak, ada yang lebar di bawah. Dia nari-nari sehingga jubahnya tersebut ya berkibar-kibar seperti dasternya ya, perempuan Belanda. Nah, berkibar-kibar. Ya, begitu. Nah, itu apa? Tarian Rumi. Tarian Rumi. Nah, ini yusammunaha al-anashida. Mereka menamakannya sebagai nasyid-nasyid. Al-marasiya al-qasaidi. Mereka menamakannya sebagai marasi, nyanyian-nyanyian sendu. Wal qasaid, kasidah-kasidah. Wa yunshidunaha, mereka mendendangkannya. Yataqarrabuna biha ila Allah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan tersebut. Wahiyya minal aghani wat tarabi al muharram, padahal itu adalah nyanyian-nyanyian dan alat musik yang diharamkan. Walahwin muharram, dan juga ya, sendau gurau yang diharamkan. Nah, ini mereka menjadikan agama sebagai sendau gurau permainan. Wa yadkhulu fihi min babil aula, dan juga termasuk dalam permasalahan ini min babil aula yang lebih parah lagi. Alladzina yamiluna ila syahwat ila syahawati, yaitu orang-orang yang cenderung kepada syahwat. Wa matahwahu anfusuhum, ya, dan juga yang yang disukai oleh hawa nafsu mereka. Yu'tuna anfusuhum ma turidu, mereka memberikan kepada hawa nafsu mereka apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Walau kana mukhalifan lid-din, walaupun hal tersebut menyelisihi agama. Fahada min ittikhadiddin lahwan wa la'iba, maka ini termasuk di antara bentuk menjadikan agama sebagai sendau gurau dan permainan. Wa yadkhulu fihi al-fusaqu alladziina la yubaluna bi amriddin, dan juga termasuk dalam hal ini adalah orang-orang fasik yang mereka tidak peduli terhadap urusan agama. Wa yattabi'una ma tashtahi anfusuhum wa raghabatuhum, yang mereka hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh jiwa mereka, apa yang dihasrati oleh jiwa mereka. Mereka menjadikan agama ini sebagai sendau gurau. Iya dan tidak. Wa yadkhulu fihi al-ubada min as-sufiyya, yang juga termasuk dalam hal ini adalah para ahli ibadah dari kalangan sufi. Alladzina adkhalu fil ibadah ma laisa minha, yang mereka memasukkan dalam ibadah sesuatu yang bukan bagian dari ibadah tersebut. Bal adkhalu fiha ma yukhalifuha min darbit tumbul war raqsi, bahkan mereka memasukkan dalam urusan ibadah ma yukhalifuha, sesuatu yang justru menyelisih ibadah. Dari apa? Min darbit tumbul, berupa menabuh tumbul gendang. Waraksi, menari-nari. Wayattakhiduna hadza dinan, dan mereka menjadikan hal ini sebagai agama. Wayunsidu, mereka mendendangkan al-qasaida, nah kasidah-kasidah. Al-munaqqamah, al-munaqqamah, yang kasidah tersebut berirama kafi'lin nasara, seperti perbuatan orang-orang Nasrani. Fitarani mihim, ya, di taranimihim, taranim itu jamak dari tarnimah. Ya, tarnimah itu nyanyi tapi seperti himne, seperti seriosa. Oh, itu ya, tarnimah itu seperti seriosa, kayak orang-orang Nasrani di gereja begitu kan. Nah, orang-orang Islam juga seperti itu, ya, nggak mau kalah. Orang Nasrani akapela, dia akapela juga. Tapi liriknya Islami. Ya, enggak ada musik Islami ya, ikhwan. Musik haram berdasarkan kesepakatan ulama. Enggak dilirik penyelisihan dari Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah. Itu menyelisihi ijma'. Enggak ada musik Islami. Sudah sepakat haram keharaman. Adapun duf, rebana itu memang dibolehkan pada dua kondisi. Id dan juga ketika walimah nikah. Udah itu aja. Itu pun oleh anak-anak kecil perempuan. Enggak ada lagi musik Islam. Enggak bisa kita katakan ya, musik Islam tersebut karena sudah berirama religi, ya, nasihat, maka jadi Islam. Enggak bisa. Sesuatu yang haram ya sudah mutlak haram. Hewan babi pakai baju koko gak jadi halal ya. Paham antum dah? Jadi enggak bisa dibuat demikian. Wa hadza kulluhu min ittikhadhi ad-din lahwan wa la'iba. Maka ini adalah di antara bentuk menjadikan agama sebagai sendau gurau dan ya, permainan. Apa natijanya, hasilnya? Kata Syekh, fatat ana fi ahli hadis wa taqdaha. Maka anda akan mencerca, ya, mencela ahli hadis dan mencerca mereka. Ini hasil. Ya, hasilnya adalah demikian, bermain-main. Kata Syekh, alaika bi ihtirami ahli hadis. Maka wajib bagi anda untuk memuliakan ahli hadis. Ahlul hadis hum ahlul riwayah. Ahlul hadis adalah mereka ahlul riwayah alladzina i'tanau bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka memberikan perhatian kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hafidhu 'alaiha, mereka menjaganya, hatta ballaguha linnas, hingga mereka menyampaikannya kepada manusia, kama ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nafa'u 'anha kullu dakhirin wa kullu kadhibin, dan mereka menafikan, mengingkari dari sunnah-sunnah tersebut setiap yang aneh, yang dakhil, yang asing, wa kullu kadhib, dan setiap yang dusta yang diatasnamakan sunnah. Wa tanau biha inayatan ta'amatan, dan mereka memberikan perhatian kepada sunnah tersebut dengan perhatian yang totalitas. Wa hum malakismain, mereka itu terbagi menjadi dua bagian. Ya, sebelum kita masuk kepada penjelasan dua bagian dari ahlul hadis, ya, bahwasanya mencela ahlul hadis adalah ciri khas yang sangat kentara dari sejak zaman dahulu tentang ahlul bid'ah. Ya, min alamati ahlul bid'ah, di antara tanda ahlul bid'ah adalah waqi'atuhum, cercaan mereka, celaan mereka terhadap ashabul hadis. Ya, para pembawa hadis. Ya, ini celaan mereka. Ya, ini celaan mereka. Syekh Abu Utsman As-Sabuni di buku beliau Aqidatus Salaf wa Ashabul wa Ashabil Hadis, ya, meriwayatkan asar-asar ini dari para ulama salaf terkait celaan, ya, ahlul bid'ah terhadap ahlul hadis sejak dahulu hingga saat ini. Ya. Qola-qola tadi. Hadasan-hadasan. Sekarang zamannya milenial, enggak ada lagi kola yakulu kola-kola, hadasana. Ya, dahulu ada seorang ahli bid'ah yang berkunjung ke seorang syekh, ya, ahlul hadis. Ketika syekh menyampaikan hadasana, kata ahlul bid'ah ini, "Dana hadasana, ila mata hadasana?" Wah, kata dia. "Tinggalkan hadasana-hadasana, sampai kapan mau hadasana-hadasana terus?" Nah, maka syekh marah. Kum ya kafir, sampai dikatakan kafir. Walaupun ini mubalaghah. Wahai engkau, bangun kau, keluar dari sini. Enggak halal bagi engkau masuk rumah saya lagi. Demikian. Ya. Celaan para ulama terhadap para pengingkar hadis dan para pencela ahlul hadis. Karena dari dahulu hingga saat ini ciri khas mereka adalah mencela ahlul hadis. Ya, mencela ahlul hadis. Di Al-Qur'an pun juga Allah telah sebutkan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhaku wa idza marru bihim yataghamazu. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa apabila mereka lewat kepada orang, apabila orang yang beriman melewati mereka, yadhhaku, mereka tertawa. Wa idza marru bihim yataghamazu, apabila orang-orang beriman ini melewati mereka, mereka mengedip-ngedipkan mata gini-gini, kasih kode. Ya, waliyadzubillah. Ya, makanya para ulama menyatakan min alamati ahlul ahwa'i wal bid'ah al-waqi'ah fi ahlil hadis wal asar. Ya, di antara tanda ahlul bid'ah, ahli pengekor hawa nafsu, mereka mencela ahlul hadis dan ahlul asar. Nah. Ya, maka ahlul hadis ini terbagi menjadi dua. Al-awwal ahlu riwayatin fahasb, ahlu riwayat saja. Yang kedua, ahlu riwayatin wa diroyah, ahlu riwayat dan diroyah. Riwayah-riwayat hadis, diroyah isi dari hadis tersebut, kandungannya, fikihnya. Ahlu riwayah hum, ahlu riwayah mereka adalah al-hufadhu, para hafid, para penghafal, penjaga hadis. Alladzina hafidhu al-asanidah, yang mereka menghafal sanad-sanad. Wa atqanuha, mereka menghafalnya. Wa mayyazu, dan mereka memilah-memilih, menyeleksinya. Menyeleksi apa? Ruwataha, para perawinya. Wa bayyanu ahwalar ruwati, mereka pun menjelaskan keadaan para perawi tersebut. Apakah dia shadiq, jujur, atau ya kadzdzab, pendusta besar, dan seterusnya dijelaskan. Wa aidan, dan juga i'tanau bil mutun wa hafidhuha, dan juga mereka memperhatikan matan, isi dari hadis, dan menghafalnya. Wa ballaghuha, mereka menyampaikannya bi al-fadhiha, dengan lafadznya yang datang dari Rasul. Hatta innal hafidha idza syakka fi labdatin, sampai-sampai seorang penghafal hadis apabila dia ragu terhadap suatu lafaz, yaqul au kada au qala kada wa kada, maka dia menyatakan au qala kada wa kada, atau qala au kama qala. Dia ragu, ya Rasul mengucap ini apa enggak, dia menyatakan au kama qala, atau sebagaimana yang beliau katakan au kama qala kada wa kada, atau beliau berkata begini-begini. Ini diperbolehkan ya, riwayatu bil makna, kalau dalam ilmu mustalah, kalau dalam ilmu mustalah hadis ini namanya riwayat, riwayatu bil makna, meriwayatkan secara makna. Ini dibuat teori seperti ini ya, agar para ulama alul hadis ketika menyampaikan dan mereka ragu, mereka tidak terjatuh ke dalam ya, kesalahan, yaitu memastikan satu lafaz yang dia sendiri ragu. Yaqul au qala kada wa kada, ya'ti bil ijmal as-sani, la ya'ti bil ihtimal as-sani, atau ya, ada kemungkinan kedua, wala yujzimu, dan tidak memastikannya. Au yaqulu syakka fulanun, atau mereka menyatakan si fulan perawi hadis ini ragu ya, apakah begini atau begitu. Walau kanat al-lafdhatu tsaniyatu bi ma'na al-lafdhati allati tawaqqafa fiha ya, dan walaupun lafaz yang kedua itu semakna dengan lafaz yang ia ragu dalam lafaz tersebut, tetap dia katakan ya au kama qal au kama au qala kada wa kada ya, atau ya beliau berkata mungkin begini begitu, atau si fulan ragu perawi yang di atasnya atau yang di atasnya lagi. Walau kanal makna wahidan, walaupun maknanya itu sama, satu. Yahtarimuna al-alfadha, mereka betul-betul memuliakan lafaz-lafaz hadis yang datang dari Nabi. Fayu'adduna al-haditha bilafdhihi, maka mereka menyampaikan hadis dengan lafaznya, kama ja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana lafaz hadis tersebut datang dari Rasulullah SAW. Amalan biqaulih, yang ini merupakan aplikasi dari sabda Nabi, nadzarallahu imra'an, semoga Allah ya memberikan kemuliaan cahaya kepada seseorang, sami'a maqalatana, yang dia mendengar ucapan kami, faballaghaha, kemudian dia menyampaikannya, kama sami'aha, sebagaimana dia mendengarnya. Faruba muballagin awa min sami'in. Ya, bisa jadi orang yang disampaikan itu lebih hafal daripada yang mendengar secara langsung. Kemudian kata Syekh, wahum yuhafidhu, maka mereka adalah orang-orang yang menjaga ala mutunil hadis, terkait redaksi hadis. Wa asanidiha, dan sanad-sanadnya. Ya Allah yadkhulaha alfadun ghaira lafdhi Rasuli sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak dimasuki oleh lafaz-lafaz yang bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza syakku bayyanu asyakka, apabila mereka ragu, mereka menjelaskan keraguan tersebut. Wa yadrusuna al-asanida, mereka pun mempelajari sanad. Ya'rifuna ahwal ar-ruwati, mereka mengetahui kondisi para perawi, wahidan-wahidan, satu persatu. Wa yumayyizuna baina sahih wal hasan wal dhaif wal mawdu', dan mereka menyeleksinya antara yang sahih, yang hasan, yang dhaif, yang palsu. Hadhihi muhimmatul huffadhi, inilah tugas para huffaz, para penghafal hadis. Yusammuna an-nuqqad al-mutun aw al-asanid, dan mereka dinamakan sebagai peneliti matan dan sanad. Mithlu nuqqadiz zahabi wal fiddati, semisal para peneliti emas dan perak. Fasayyarifah, syarifah itu jamak dari sorfi, orang yang mampu membedakan, memilah, memilih logam ya, dan seterusnya, mata uang dan seterusnya, emas atau bukan, ini namanya sorfi, jamaknya ya syarifah. Maka syarifah orang-orang yang bertugas menakar, menilai suatu logam, nilainya. Ya'rifuna adh-dhahaba as-sahiha wal fiddata as-sahiha min al-musayyafah. Mereka mengetahui emas yang asli, perak yang asli dari yang palsu. Nah, mereka mengetahui mana yang musayyafah, mana yang sahihah. Ya. Min hina yasma'una sautan naqdi. Ya, kapan itu mereka mengetahuinya? Dari pertama kali ketika mereka mendengar suara logam. Yaqulu lak, maka dia akan mengatakan pada anda, hada maqshush, ini palsu. Oh, hada ghairu maqshush, ini enggak palsu, ini aslinya. Wa ashabul hadis misluhum, maka ashabul hadis seperti mereka. Idza sami'al haditha wa sami'as sanadah, apabila mereka mendengar hadis dan sanadnya, yaqulu lak, maka dia akan berkata kepada anda, hada fihi kada au fihi kada. Ah, ini hadis ini begini. Hadis itu keadaannya begitu. Haulahi ulama'ur riwayah. Mereka adalah ulama riwayah. Tatkala Imam Bukhari terdengar oleh para ulama di Irak, dia mau datang ke Baghdad, mau datang ke Irak. Bukhari sudah terkenal dengan safar ilmiahnya, dengan keilmuannya, dengan kuatnya hafalannya, dengan kejeniusannya. Terdengar dia datang safar, dia mau singgah ke Irak. Maka seluruh ulama Irak ahlul hadis semuanya berkumpul sepakat, kita uji dia benar gak jenius. Maka mereka bersepakat dipilih 10 orang yang paling hafid diantara mereka. Satu orang menguji Imam Bukhari dengan membawakan 10 riwayat dengan sanad dan matan, tapi 10 riwayat ini sepakat mereka balik-balikan dengan hafalan mereka bolak-balik. Berarti 10 kali 10, 100. Ya, Imam Bukhari diuji. Ya. Saya mau tanya kamu hadis ini. Hadis pertama, dia balik-balikin sanadnya. Wah, Imam Bukhari diam aja. Imam Bukhari menyatakan, la arifuhu, saya enggak kenal hadis ini. Orang kedua bawain 10 hadis lagi. Imam Bukhari komentar gini, la arifuhu, saya enggak tahu hadis ini, enggak kenal. Para hadirin menyaksikan, loh katanya dia jenius. Kok semuanya la'arifuhu, la'arifuhu sih? Nah. Sebentar, kata orang. Bentar, nanti dia akan jelasin. Sampai 10 orang sudah 100 hadis. Ya. Maka Imam Bukhari membetulkan semua. 100 hadis tadi. Hadis pertama dari orang pertama terbalik. Bunyinya begini, sanadnya begini, begini. Dan seterusnya, sampai 100 hadis. Subhanallah. Jadi Imam Bukhari dengar hadis. Tahu, oh ini gak salah, oh ini terbalik, oh ini begini, oh, subhanallah. Hah? Mbah Google kalah, gak ada kuota, nyangsang antum, bingung langsung. Hah? Waduh kuotanya habis, bingung langsung. Loading lama, nyari searchingnya itu di gunung, di dusun, dusun, kita juga dusun ya. Bingung, Bukhari cepat, demikian. Tahu ya. Nah, As-Suyuti juga mengutip pendapat para ahli hadis mengenai hal ini di Tadrib Ar-Rawi ya, bahwasanya ya, ketika ditanya para ulama hadis, bagaimana kalian bisa tahu ini benar ini enggak benar hadisnya. Beliau memberikan ya permisalan dengan seperti itu juga. Anda datang ke tukang ya logam untuk memeriksa emas ini palsu atau enggak. Kalau dia menyatakan ini palsu, Anda percaya enggak? Percaya, nah, kayak begitu juga. Mereka udah ahli gitu. Tukang emas baru pegang aja, hah, wah abal-abal nih. Oh KW, oh ini kurang, ah ini mantap. Nggak tahu. Nah, Bukhari, Imam para ahli hadis juga demikian, ya juga demikian. Kita baru bawain riwayat, ya salah matanya benar, perawinya salah. an Abu Hurairah padahal an Anas bin Malik. Ah, imam tahu. Atau kita bawakan sanadnya terbalik. Wah. Tahu para imam. Nah, demikian. Wal akhir ulama riwayah wa dirayah. Yang berikutnya dari ulama hadis adalah ulama riwayah dan dirayah. Ya'ni al-fuqaha al-hadis. Fuqaha al-hadis yaitu para ahli fikih hadis. Alladzina yarawna al-haditsa yang mereka meriwayatkan hadis wa yastanbituna minhu al-ahkam. Dan mereka beristinbat menggali hukum dari hadis tersebut untuk menjadi sebuah ketetapan hukum. Wa yadhkuruna fiqh al-hadits. Mereka menyebutkan fikih hadis tersebut kal Bukhari, Muslim, wa Malik wa Ahmad wa haula'i fuqaha al-fuqaha al-hadits. Wahum huffadun wa fuqaha. Mereka adalah para huffad dan para ahli fikih. Qad daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam masalan li haula'i wa haula'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun telah memberikan perumpamaan mereka untuk mereka dan untuk mereka yang lainnya. Untuk para ahlu riwayah dan dirayah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghaisi al-katsir asaba ardan." Permisalan yang Allah mengutusku dengannya berupa petunjuk dan ilmu itu seperti hujan deras yang mengenai tanah. Fakana minha naqiyatun, maka di antara tanah tersebut ada yang naqiyah, ada yang bersih, tanahnya baik. Qabilatil ma'a, dia dapat menerima air. Air menyerap ke dalamnya. Fa anbatil kala'a wal usbal katsir, maka air tersebut menumbuhkan kala'ah, rerumputan, padang rumput, al-usbal katsir, rumput yang banyak. Wa kanat minha ajadibu. Ya, namun di antara tanah tersebut ada yang ajadib, keras. Amsakatil ma, dia mampu menahan air, menampung air. Ya, dia mampu menampung air sehingga jadilah danau, jadilah sungai, jadilah sumur, jadilah empang. Fana'afallahu bihan nas. Maka Allah memberikan manfaat dengan tanah yang keras tersebut. Dia hanya mampu menampung, tidak mampu untuk menyerap air. Tapi bermanfaat juga. Sehingga bermanfaat bagi manusia. Fasyaribu, mereka akhirnya bisa minum dari situ. Wasakau, ya, minum. Wazara'au, ya, kemudian menanam dari situ. Ngambil airnya. Jadi waduk. Jadi ada tanah yang kalau turun hujan, ini permisalan dari Rasulullah SAW, ini hadis, ya. Ada yang tanah tersebut menerima air sepenuhnya, air meresap ke bawah, bermanfaat, ya, digunakan untuk mesin mata air dia ada. Atau dia menumbuhkan rerumputan, padang rumput yang banyak. Nah, ada juga yang dia enggak mampu meresap air, ya, ketika hujan deras, tapi dia akhirnya menampung air dalam jumlah banyak. Sehingga air tersebut dipergunakan oleh makhluk, diambil manfaatnya. Ya, fa asabat minha ta'ifatan ukhra. Namun ada juga hujan lebat itu menimpa kelompok atau bagian tanah yang lain. Innama yaqian. Ya, qian jamak dari qa, yaitu bang, ya, apa ya, tanah yang dasar, yang rata, yang halus, ya, dia rata nggak bisa nampung air, ya, kemudian dia pun tidak bisa meresap air. Jadi gimana tuh, hah, gimana, udah nggak bisa nampung air jadi kayak empang, juga nggak bisa meresap ke dalam. Nah, jadi bermanfaat nggak, hah? Nah, la yumsiku ma'an, la tumsiku ma'an, dia tidak mampu menahan air, wala tunbitul kala'an, dan juga tidak mampu menumbuhkan rerumputan. Ya. Kata Nabi SAW, ini hadis surat Bukhari, ya. Fadidhalika mathalu man faqahallahu fiddinillah, maka demikianlah permisalahan seorang yang faqih, memahami, ya, agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'atsani Allahu bihi. Yang ya, yang Allah memberikan manfaat kepadanya dari apa yang aku diutus dengannya. Fa'alima, maka dia pun mengetahui apa ya ajaran-ajaran Nabi. Wa'allama, dan dia pun mengajarkannya. Wa masalu ma lam yarfa' bidzalika ra'san, dan juga itu seperti permisalan orang yang tidak mengangkat kepalanya dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Artinya tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Nabi, berpaling dari apa yang dibawa oleh Nabi. Wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, dia tidak mau menerima petunjuk dari Allah yang aku diutus dengannya. Nah, ini selesai riwayatan hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kata Syekh Fathaifatul Ula, ini sudah bukan hadis lagi, tadi hadisnya. Maka yang pertama, naqiyatun qabilat al-ma'u, al-ma'a, yaitu tanah yang naqiyah, yang bersih, yang bagus, yang dapat menerima air. Fa'anbatat al-kala'ah wal-usbal kathira, maka dia menumbuhkan rumputan, padang rumput dan rumput yang banyak. Wa hadha misalun lil-huffat, ini permisalan seperti para ulama penghafal hadis. Alladzina amsakul haditha wa rawawhu wa hafidhuhu, yang mereka memegang erat hadis, meriwayatkannya, menghafalnya. Wa man ihtaj wa man ihtaja ila dalilin, dan siapa saja yang butuh kepada dalil, yarji'u ila madawwanuhu, maka dia bisa merujuk kepada apa yang mereka telah susun. Wa ma jama'uhu, apa yang telah mereka kumpulkan. Fa ya'khudhu minhu, sehingga dia bisa mengambil darinya. Mislu janiyatil lati tahfadu ma mimma miyahu miyahas suyuri. Nah, kemudian permisalan yang air tersebut jatuh ke tanah yang bawah, tanahnya enggak mampu meresap air, tapi tanah tersebut mengumpulkan air, sehingga jadilah empang, jadilah waduk, jadilah danau, jadilah sumur yang bermanfaat diminum oleh manusia dan makhluk yang lain, dibuat pertanian dan seterusnya, jadi sumber irigasi dan seterusnya. Maka permisalan ini kata Syekh itu mislu jabiyah, itu seperti jabiyah, seperti waduk. Allati tahfadu miyahas suyur, yang dia menjaga, mengumpulkan miyah, ya, air suyul, banjir. Ya. Yaridu ilaihan nasu, maka manusia datang kepadanya. Bidawabihim, dengan membawa hewan-hewan mereka. Wabi awanihim, atau dengan bejana-bejana mereka. Mereka bawa ember dan seterusnya. Yartauna minha, mereka pun mengumpulkan air tersebut dari ya, dari waduk tadi, diambil, dibawa pulang, diberi manfaat buat di rumah, di perkebunan, peternakan dan seterusnya. Ya, kemudian hadza mithlu hufadil hadis tamaman. Ini seperti para penghafal hadis ya, secara sempurna. Wa ta'ifatu tsaniyah, kelompok yang kedua. Amsakatil ma'a wa anbatil kala'ah, yang dia dapat menahan air dan menumbuhkan rumputan. Hada misalun rifuqaha'il hadis, ini adalah permisalan untuk para ahli fikih hadis. Alladzina hafidhul haditha wa amsakuhu, yang mereka menghafal hadis, kemudian mereka berpegang erat dengan hadis. Wastanbatu minhu ahlahkama, mereka beristinbat, menggali hukum dari hadis tersebut untuk menjadi sebuah kesimpulan hukum. Wa hadza inbatul kala'ah, maka dia pun menumbuhkan kala'ah, yaitu rerumputan. Fasyariban nasu wara'au, maka manusia bisa minum darinya, dan juga mereka pun bisa mengembala dengan hewan-hewan yang mereka bawa ke padang rumput tadi hasilnya. Wa haula'i ahsanu min at-ta'ifati allati qablaha, dan ini lebih bagus daripada kelompok yang sebelumnya. Ahsanu min al-huffaz, ya, ini mereka lebih bagus daripada para alul hadis, yang para penghafal hadis. Li'annahum ahlu riwayatin wa ahli dirayatin, karena mereka adalah ahlu riwayah dan ahlu dirayah. Ya. Imam Ahmad pernah ditanya mengenai hal ini, tentang para ulama ahli riwayah dan ahli dirayah. Imam Ahmad ditanya tentang Imam Malik, hadis Imam Malik dan fikihnya Imam Malik. Kata Imam Ahmad, hadis Malik sahih, tapi fikihnya dhaif. Imam Ahmad ditanya tentang fikih dan hadis Syafi'i, Kata Imam Ahmad, hadis Syafi'i sahih, fikihnya sahih. Imam Ahmad ditanya tentang salah seorang imam yang lainnya, yaitu Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah. Kata beliau, hadisnya dhaif, fikihnya dhaif. Nah, ini ya. Jadi, ya, para ulama punya tingkatan-tingkatan. Ya. Tidak semua sama. Nah, ini Imam Ahmad. Ini Imam Ahmad bukan karena Syafi'i gurunya. Imam Ahmad enggak demikian. Maka kita menuduh Imam Ahmad tidak objektif kalau begitu. Imam Ahmad adalah orang yang paling adil. Beliau perawi hadis. Adil. Imam hadis. Ya. Siqah imam. Ya, maka beliau adil. Ya, ini beliau bukan di karena Syafi'i adalah guru besarnya, bukan. Ya, tapi lihat demikian. Ini para ulama punya riwayah, punya dirayah. Nah, ini yang lebih baik daripada yang pertama yang hanya sekedar meriwayatkan. Tapi bermanfaat. Siapapun yang mau merujuk datang kepada apa yang telah mereka kumpulkan. Ya, kepada apa yang telah dikumpulkan oleh Ibnu Hibban, oleh At-Tirmidzi dan seterusnya. Nah, Imam Abu Dawud juga punya fikih. Beliau punya Masail Imam Ahmad, murid dari Imam Ahmad. Imam Ahmad punya fikih, bahkan jadi imam dalam madzhab fikih, ya, dan seterusnya. Baik, berikutnya. Wa ta'ifatu salisah, kelompok yang ketiga yang dipermisalkan dalam hadis tadi, innama hiya qi'an, yaitu adalah lembah yang dasar, yang rata, ya. La tumsiku ma'an, qi'an jamak dari qa', yang dia tidak dapat menahan air, walatun bitukala, dan juga tidak dapat menumbuhkan rerumputan. Dia tidak dapat menahan air, airnya udah lewat begitu aja. Tapi ya tidak dapat ditahan sehingga bermanfaat buat orang lain atau makhluk, tapi juga tidak meresap yang akan nanti menumbuhkan rerumputan supaya dapat dimanfaatkan oleh hewan-hewan untuk dimakan. Fadidharika misalu man lam yakbal hudallahi. Ini adalah permisalan bagi orang yang tidak menerima petunjuk dari Allah, walam yarfa bidharika rahsan, dan tidak mau mengangkat kepalanya untuk menerima petunjuk dari Allah. Artinya dia berpaling. Ya, fannasu kal aradi, maka manusia seperti tanah-tanah asalasah aksan, seperti tiga tanah, jenis tanah manusia. Al awal yang pertama, ajadibu, yang keras. La tunbitu, dia tidak dapat menumbuhkan. Lakinnaha amsakatin ma, namun dia dapat menahan air sehingga air tersebut masih bermanfaat. Siapa mereka? Haula'i al-huffadz. Mereka adalah para ulama penghafal hadis. Asani yang kedua, ardun khisbatun, yaitu ardun khisbah, yaitu tanah yang subur. Amsakat wa anbatat, dia dapat menahan air, menampung air dan dapat menumbuhkan juga. Haula'i humul huffadz al-fuqaha, mereka adalah kalangan huffaz, ya, para ahli fikih. Ya. Yang ketiga, ta'ifatun laisa fiha khairun, kelompok yang tidak ada kebaikan di dalamnya. La tunbitu kala'an wa la tumsiku ma'an, tidak dapat menumbuhkan rerumputan, tidak dapat menampung air. Hadza masalul munafiqin. Ini adalah permisalan kau orang-orang munafik, alladzina la khaira fihim, yang tidak ada kebaikan pada mereka, alladzina la yarfa'una bi sunnati rasulillahi rahsan, yang mereka berpaling atau tidak mengangkat kepala mereka dengan sunnah. Mereka berpaling dari sunnah. Fa'alul hadisi hum afdalul ummah, maka ahlul hadis adalah mereka sebaik-baik umat ini. Wahum al-firqatun najiyah, mereka adalah firqah yang selamat, kelompok yang selamat. Qala al-imamu Ahmad, Imam Ahmad menyatakan, illam yakun al-firqatun najiyatu ashabal hadis fala adri manhum. Seandainya firqah najiyah tersebut bukan ashabul hadis, maka saya tidak tahu lagi siapa firqatun najiyah tersebut. Maka Imam Ahmad menyatakan, ashabul hadis hum al-firqatun najiyah. Ya. Wakadzalika man tabahum, demikian pula yang mengikuti mereka, wasara ala nahjihim, dan yang berjalan di atas manhaj mereka, fahuwa yulhaqu bihim, maka itulah yang disertakan kepada mereka dalam rombongan mereka. Ini benar ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadi bin Iyad, ya, dalam syarah Sahih Muslim, ya, bahwasanya yang dimaksud pernyataan Imam Ahmad ini adalah bukan cuman ahlul hadis tok, Bukhari dan kawan-kawan yang ada firqatun najiyah. Lah kita gimana? Firqatun dolah dong, ya. Firqah yang enggak selamat dong. Nah, yang lain gimana? Nah, ini bisa masuk ke situ selama bermanhaj, berakidah seperti akidahnya ashabul hadis. Ya. Makanya para ulama banyak menulis kitab akidah tapi judulnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. I'tiqad Ashabul Hadis. Ya, karena alul ashabul hadis i'tiqadnya adalah i'tiqadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinannya adalah keyakinan Rasulullah. Kalau masdar talakinya dia tahu. Sumber pengambilan rujukan agama dalam berakidah dia tahu. Yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya ahamiyatul i'tiqad as-sahih wa fadluhu fid dunya wal akhirah. Ini yang terakhir. Ya, ini urgensinya beri'tiqad dengan i'tiqad akidah yang benar dan keutamaannya di dunia dan di akhirat. Qala sahibul manzumah idza ma'taqadta ad-dahra ya sahi hadhihi fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu. Kata beliau, idza ma'taqadta, maknanya itu zaidah. Ya. Artinya idza taqadta itu maknanya itu seolah-olah enggak ada. Ya. Apabila Anda meyakini, ya, meyakini akidah ini ad-dahra sepanjang hidup Anda, sepanjang masa ya sahih itu ya murakham. Ya, itu ada proses tarkhim dalam ilmu nahwu, ya. Ya, di qatrun nada maupun di al-mutammimah ada itu. Ya. Ya sahih maksudnya ya sahibi. Ya. Ya sahih hadhihi. Apabila Anda meyakini akidah ini sepanjang hidup Anda, wahai sahabatku, fa anta ala khairin, maka Anda berarti telah berada di atas kebaikan. Tabitu wa tusbihu. Di waktu Anda malam, tabit wa tusbihu, maupun di waktu Anda pagi, sepanjang hidup Anda, Anda berada di atas kebaikan. Ini penting maknanya ya, apabila Anda wahai sahabatku, kata beliau, berada di atas akidah yang benar ini, yang diambil dari Quran dan Sunnah ini, Anda berpegang teguh dengannya sampai Anda mati. Sampai Anda mati. Karena kata beliau, ad-dahra, sepanjang masa selama hidup Anda. Jangan istiqomahnya ketika ya berakidah dengan akidah yang benar, ya, ketika bulanan, tahunan, pekanan, selepas itu memble naudzubillah min dzalik. Maka ini penting sekali ya isyarat dari beliau agar kita istiqomah di atas akidah ini. Ya, kita langsung saja baca syarahnya. Ya, asy-syarah. Ya, qaulun nadim rahimallah idza ma'taqadta ad-dahra. Ya, perhatikan idza itu ada tu syarat. Ya, itu idza ada tu syarat. Lima yustaqbal minaz zaman. Nanti yang di waktu walaupun dia masuk ke fi'il madi tapi maknanya mustaqbal. Apabila Anda meyakini terus begitu. Manya masyarti, manya zaidah. Ya. Hadzal khitamu kata Syekh. Ini adalah penutup yaqulu fihi yang beliau katakan di dalam ini idza taqatta ma jaa fi hadhihi al-qasidah. Kull hayatika au inda khatimah au inda khatimati hayatika. Apabila Anda meyakini apa yang terdapat dalam bait-bait qasidah ini, bait manzumah ini, dalam setiap kehidupan Anda atau ketika di akhir hidup Anda, fa anta ala khairin fil ajizi wal akhir, maka berarti Anda berada dalam kebaikan fil ajil wal akhir, fil ajil dunia wal akhir akhirah. Amma anta taqida dzalika fatratan. Adapun kalau Anda meyakininya hanya fatratan sesaat saja, summa tatrukahu wa tuhmiluhu. Ya, summa tatrukahu wa tuhmiluhu. Kemudian Anda ya meninggalkannya dan Anda mengabaikannya, fa hadza la yanfa'uka syai'an. Maka ini enggak bermanfaat sedikit pun untuk Anda. La budda min al-istimrari ala hadhihi al-aqidah. Maka mesti berkesinambungan di atas akidah ini fi kulli hayatika, dalam setiap hidup Anda, ila antamuta 'alaiha, sampai ada mati di atas akidah tersebut. Ini penting ini. Ya, Allah Taala berfirman, wala tamutuna illa wa antum muslim. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan engkau beriman. Nabi SAW bersabda, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam, wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Nah, ini doa dari Nabi. Ya Allah, siapa saja yang engkau masih hidupkan dari kalangan hamba-hambamu di antara kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Dan siapa saja yang kau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah dia di atas iman. Nah, ini doa dari Nabi. Nah, ini penting ya. Apalagi di akhir hidup. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu yang dilihat adalah sesuai dengan keadaan endingnya. Terakhirnya. Ya, terakhirnya. Kata Nabi, inna ahadakum ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa al-dhira'. Fa yasbiqu alal kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Na'udzubillah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga sampai jarak antara dia dengan surga cuma sejengkal saja, sedikit lagi mati dia masuk surga. Amalan dia sudah amalan penduduk surga di atas akidah yang benar. Namun akhirnya dia didahului oleh kitab penulisan takdir Allah. Akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Dia mati dan akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ngaji kitab akidah sepekan dua kali setiap hari ini enggak menjamin memang mati kita di atas akidah yang benar. Ini cuma upaya wujud dari apa yang Nabi sabdakan. Ya malu, tetap beramalah kalian. Nabi kabarkan semuanya sudah ditentukan tempat duduknya, kaplingnya, posnya di surga atau di neraka. Ketika sahabat menyatakannya, Rasulullah, apalah natakil illa kitabatina. Wahai Rasulullah, kenapa kita tidak bersandar aja kepada apa yang telah dicatat untuk kita? Kata Nabi, enggak. I'malu, tetap beramal. Ya. Ini kita ngaji pun juga dalam rangka beramal, berupaya menggapai takdir yang baik. Ya, jangan jadi jabriyah. Wah, kalau begitu mah udahlah. Ya, enggak usahlah kita beramal-amal. Orang udah ditakdirkan semua. Ya, mau bermanhaj kuat apa enggak kayak. Udahlah, gak usah ngaji. Nah, ini paham yang jelek. Barakallahu fikum. Kemudian mana lagi? Amma man i'taqada an amma man i'taqadaha fil awal. Adapun orang yang meyakininya di awal saja. Di awal saja dia meyakini, tsumma taraja'a, kemudian dia balik lagi anha dari akidah tersebut. Fa hadha yuhliku ma'al halikin. Fahada yahliku, maka ini adalah orang yang binasa bersama orang-orang yang binasa. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ini akidah ini penting ya. Akidah ini penting. Semua dinilai dari akidah. Enggak ada akidah, amal yang lain tidak diterima. Ya. Maka mesti kokoh di atas akidah. Ragu aja enggak boleh, mesti yakin. Komitmen di atas keyakinan. Ya, ragu enggak boleh. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya kemudian mereka tidak ragu. Ragu aja enggak boleh. Ya, barakallahu fiik. Kemudian ya sahi yahtamil anna aslahu ya sahibi. Nah, ini kemungkinan asalnya adalah ya sahibi. Waruhima. Kemudian ditarkhim. Apa itu tarkhim? At-tarkhim ayyuhdafa akhirul munada. Yaitu dihadaf, dihapus akhir dari isim yang diseru dengan harfu nida, yaitu munada. Ya, ka seperti ka su'ad, fi man da'a su'adan. Bagi orang yang merusu su'ad. Ya Aish, aslinya ya Aisyah. Ya Fatim, aslinya ya Fatimah. Huruf akhirnya pada di mudada itu dihadaf, dihapus. Itu dalam ilmu nahwu. Ya, teman-teman yang baru belajar al-jurmiyah enggak ada. Ya, enggak ada di al-jurmiyah. Itu adanya di al-mutammimah atau di kajian qatrun nada. Ya. Ya Aisyah, ya Aish. Seperti ini. Ya sahibi, ya sahi. Hakadha. Fa idza alimta bima dzakarahu an-nadimu. Apabila Anda telah mengetahui apa yang telah disebutkan oleh An-Nadhim Ibnu Abi Dawud fi hadhil abyati, di bait-bait ini, wa taqatta, dan Anda pun telah meyakini bima ma jaa fiha, apa yang terdapat darinya, fa anta ala jaddati sahihah, berarti Anda dalam kesungguhan yang benar, wal maslaqis sahih, dan jalan yang benar. Man khalafa ma jaa fiha fa innahu yakunu minal mukhalifin, minal mukhalifin. Dan barang siapa yang menyelisihi apa yang telah terdapat darinya, maka ini berarti dia termasuk diantara orang-orang yang menyelisihi. Ya, ala hasbi mukhalafatihi, itu sesuai dengan kadar penyelisihan dia. Walaysa dzalika li ajli nadhimi aw manzumatihi. Nah, ini bukan karena ya, kita enggak boleh menyelisihi dari apa yang dikatakan oleh beliau ini, itu bukan karena An-Nadhim Ibnu Abi Dawud atau isi dari buku ini, bukan. Tetapi innama min ajli annahadhil mandhumah ma'khudhatun minal kitabi was sunnah. Namun, kenapa kita tidak boleh menyelisihi apa yang dituliskan di buku ini? Karena di buku ini itu diambil dari Quran, isinya diambil dari Quran dan sunnah. Falisa hadza madhun liman dzumatihi. Ini bukanlah bentuk pujian kepada manzumah karya beliau ini. Innama huwa madhun lima tashtamilu alaihi. Namun ini adalah pujian atas kandungan ya min ma'anil kitabi was sunnah. Dari makna-makna Quran dan sunnah. Wa qawluhu rahimallah. Ya. Fa anta ala khairin tabitu. Maka Anda berada di atas kebaikan tabitu. Ya, di waktu malam. Ya. Di waktu malam, Anda berada di atas kebaikan di waktu malam. Aifin masa, yaitu di masa. Yaitu dimulai dari awal siang sampai tengah malam. Ya, ini beliau menyatakan ad-dahr. Ya. Imma idha ma'taqatta ad-dahr. Ad-dahr itu maknanya muddat hayatik. Watulu umurik. Watulu umrik. Ya, yaitu sepanjang hidup Anda. Anda yakini ini sepanjang hidup Anda. Yaitu di waktu malam. Ya, di waktu malam wa tusbihu ay fi shabah, di waktu pagi, fala takun mimman yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, maka janganlah Anda menjadi seperti orang yang dikabarkan oleh Nabi, ada orang yang beriman pagi-pagi beriman, sorenya sudah kafir, kan begitu sebagaimana dalam hadis. Nah, supaya Anda tidak jadi demikian, ayumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau ada orang yang di waktu petang dia beriman, di waktu pagi kafir, bisa babil fitani, disebabkan fitnah-fitnah. La takunu kadzalik, janganlah Anda menjadi seperti itu. Na'udzubillah. Insya la takunu kadzalik insyaallah. Li'annaka 'ala manhaji ahli sunnah, karena Anda berada di atas manhaj ahli sunnah. Hadhihi al-firqatun najiyah, inilah firqah najiyah. Ya, sebagaimana sabda Nabi, sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan. Umatku, ya, umat ini terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha fin nar illa wahidatan. Semuanya di neraka kecuali satu saja. Maka 40 bait ini kita pegang, ya udah kita berada di Quran dan sunnah. Di atas manhaj yang benar. Ya, ini aja. Simple. Untuk berada di atas akidah ahli sunnah wal jamaah itu simple. Ya, simple. Enggak ada pendaftaran ya, kartu anggota jadi ahli sunnah. Enggak ada. Ya. Enggak ada. Ini simple jadi ahli sunnah. Identitasnya jelas, akidahnya. Identitas ahli sunnah itu manhajnya, isi kepalanya. Ya, bukan identitasnya itu kalau pakai peci seragam ijo-ijo ya. Kayak kelompok bid'ah khilafatul muslimin. Atau ya, seragam komplak pakai rompi-rompi ya, pakai jaket-jaket kayak majelis yang suka bawa bendera itu. Enggak ya, ada ciri khas. Ya, ciri khas ahlus sunnah itu bagaimana amal dia, manhajnya, akidahnya, itu yang benar. Ya, 40 ini yakini aja udah. Ya, 40 ini pelajari, amalkan, murojaah, amalkan. Ahlus sunnah udah. Ahlu sunnah lahir batin, ya, nggak ada ahlu sunnah lahirnya sunnah, batinnya bid'ah, nggak ada. Ahlus Sunnah itu lahir batin. Ya. Lahir batin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jangan ditambah-tambahin. Mesti berafiliasi dengan salah satu kelompok. Enggak ada itu, bid'ah, hizbiyah, tinggalin, tercela. Siapa yang meyakini tersebut, maka dia ahlu bid'ah dol, sesat, menyesatkan. Enggak ada kayak begitu. Ya, ini simple ini. Sekarang banyak orang yang seolah-olah menambahkan demikian. Ahlu sunnah mesti berafiliasi dengan salah satu tokoh. Enggak ada, itu pemikiran hizbi sesat. Yang menyatakan demikian mesti diingatkan, dialah ahlu bid'ah. Ya, hizbiyah, tercela, bukan ahli sunnah, atau pura-pura jadi ahli sunnah, padahal ahli bid'ah yang nyusup untuk merusak ahli sunnah. Ahli sunnah itu mesti mengambil ilmu dari Syekh Robi, itu hizbiyah. Ahli sunnah itu mesti ke Syekh Kibar, Ustaz Kibar, ini hizbiyah. Tinggalin kayak begitu, bid'ah sesat kayak begitu. Ini jelas. Idza taqatta ad-dahra ya sahi hadhihi fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu. Ini jelas pernyataan Ibu Ibnu Abi Dawud. Apabila Anda meyakini sepanjang hidup Anda hal ini, wahai sahabatku, berarti Anda berada di atas kebaikan siang malam. Bisa dipahami sini? Enggak ada perlu ditambah-tambah lagi. Ya, barakallahu fikum. Wa sumyatin najiyah. Ini kan firqah najiyah, kelompok yang selamat. Kenapa dinamakan selamat? Li'anna najat minan nar, karena dia selamat dari neraka. Walam taqa' fiha minal firqi al-mukhalafah. Al-mukhalifah. Dan dia tidak terjatuh di situ apa kelompok-kelompok, ya. Tidak terjatuh bersama kelompok-kelompok yang menyelisihi, ya. Sebagaimana kelompok-kelompok yang menyelisihi tersebut terancam terjatuh ke dalam neraka, sebagaimana Nabi sabdakan, 72 di neraka. Wasummu bil jamaah, kemudian wasummu ahli sunnah, mereka dinamakan sebagai ahli sunnah, li'annahum ya'maluna bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai aplikasi dari sabda Nabi SAW, alaikum bisunnah. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnah. Wasummu bil jamaah. Kenapa dinamakan mereka dengan jamaah? Li'annahum yajtami'un. Karena mereka bersatu. Wa la yakhtalifun. Tidak berselisih. Ya. Famin simati ahlil haqqi. Maka diantara identitas karakteristik ahlil haq. Ya. Simat itu jamak muannats salim dari simatun. Maka diantara karakteristik ahlul haq adalah al-istima'u, adalah bersatu. Wa min simati ahlil batil al-iftiraq wal ikhtilaf. Maka diantara karakteristik ahlul batil, mereka adalah berpecah belah dan berselisih. Ya, jazakallahu an-nadhima, semoga Allah membalas kepada an-nadhim Ibn Abi Dawud, ya, anil islami wal muslimina khaira, membalas kebaikan atas jasa beliau kepada Islam dan kaum muslimin. Wa nafa'a bina bima yadzakara wa nafa'ana bima dzakarahu, dan semoga Allah memberikan manfaat untuk kita dari apa yang telah beliau sebutkan. Wa sabbatana wa iyyakum alwal muslimina ala qaulil haq, dan semoga Allah mengokohkan kita dan kalian kaum muslim dan juga kaum muslimin di atas, ya, pendapat yang benar, wal amali bihi, dan mengamalkannya, ila yaumil qiyamah, ya, ila yaumin alqahu ila yaumin nalqahu, sampai pada hari yang kita menjumpainya. Ya, wa bihadza, dan berdasarkan hal ini, intaha asyarhu, selesai syarah penjelasan ala hadin manzumah al mubarakah. Selesai dari penjelasan manzumah yang diberkahi ini, wallahu taala alam. Ya. Selesai berarti kita berapa bulan nih Pak Edi? 7 bulan. Ya, sepekan sekali, ada berapa kali kita libur karena padam listrik 2 kali kalau nggak salah, ya gitu ya, listrik padam 2 kali atau yang lainnya. Ya, saya memohon maaf selama menyampaikan 7 bulan ini, ya, apabila ada beberapa kekeliruan atau banyak lebih dari itu, saya beristighfar kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat atas kajian kita kali ini. Ya. Dan juga sebagaimana pesan beliau itu, berakidah ini dengan sumur hidup. ya. Maka membutuhkan pelajaran juga seumur hidup. Kapan berhenti kajiannya? Kalau udah tamat buku apa? Tidak. Kapan? Oh, sampai mati ya, udah mati. Nah, oleh karena itu pekan depan kita mulai kajian perdana. Teman-teman alhamdulillah udah pada beli juga bukunya. Udah pada mendapatkan ya semuanya. Yang belum mendapatkan siapa? Tunjuk tangan. Kalau enggak salah kemarin 36 ya. 35 buku. Ada yang masih belum dapetin ya? Nah, jadi ya pekan depan kita mulai buku yang baru, yaitu kajian kitab Fathur Rabil Bariyah Talkhis Al-Hamawiyah. Ya, Talkhis Al-Hamawiyah itu buku yang bagus. Ringkasan dari buku Al-Hamawiyah, Fatwa Al-Hamawiyatul Kubra. Ya, saya pernah mengkaji buku itu dulu di pondok, di ma'had, tapi terlalu besar. Ya. Makanya diringkas oleh Syekh Al-Utsaimin jadi Talkhisnya, ringkasannya. Nah, itu jadi lebih mudah insyaallah. Itu berisi juga pokok-pokok akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang sangat penting, poin-poin penting di situ. Ya. Ya, semoga juga kita dimudahkan untuk mempelajarinya dan menyelesaikannya. Saya pakai matannya saja, beberapa ikhwanannya pakai syarah apa. Matannya saja, karena secara global kita sudah memahami ya di kajian kita ta'liqat syarh sunnah al-muzaninya, ta'liqnya Syekh Abdul Razak, kemudian ini ya syarah ha'iyah. Ya. Berarti nanti kita baca secara global aja itu selesai, mudah-mudahan Ramadan selesai ya, dan nanti Syawal kita mulai kitab yang baru ya. Kitab yang baru nanti kita musyawarahkan apa itu. Ya. Pak Edi, Pak Tony, ada apa? Hah, belum nyampe. Mau selebrasi atau apa? Ya. Ya ini ya, jangan pulang dulu Ikhwa ya. Ini ada dari DKM sedikit ya, sebagai bentuk syukur karena kita selesai kajian sampai datang. Ya, ada yang mau tanya? Tafadhol, silakan tafadhol.